Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian. Terucap keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Cita tertuam, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas pelukanmu bersamamu. Bersama.